Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah lan piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya jamaah pengajian cahaya sunnah wonten Masjid Al-Huda wewengkon Desa Kismayasa Boyolali ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Kita langsung kemawon nggih amargi wekdalipun menika sekedhik mboten kaya nek wayangan ngono. Sewengi muput nggih. Lajeng kula aturke niku kathah tulenggladrah wekdalipun namung sekedhik. Mila kula mboten kathah bertele-tele mawon nggih. Mungkin tidak malah do tele-tele. Irah-irahan pengawasan ini wong Islam ojo ilang islame. Nek wong Jawa ilang Jawa ini dosa mboten? Mboten dosa. Nek wong Jawa ilang Jawa ini dosa, anake jenengan dosa kabeh. Jenenge wis ora nganggo jeneng Jawa. Jenenge wis kula niku nek niliki pendaftaran SD niku lho. Cah SD niku anake anak-anak sing datang niku jenenge ala-ala londo kabeh. Marvel ngoten niku. Gabriel kecentrel. Napa malih? Fakhrel ngoten niku. Kewel jenenge iki aneng tangga kula jenenge Angel. Saestu celukane ganjel. Waduh. Piye to kuwi kok ngono kuwi? Ning nek wong Jawa dijenengi Angel ngoten dosa napa mboten? Mboten. Nek wong Islam ilang islame dosa mboten? Dosa. Dosa gedhe. Mila Allah Subhanahu wa taala paring piweling ingkang estu-estu wigati. Piwelingipun Allah niki menawi saged ngoten prayogi sinerat dipun serat kanthi nggunakake tinta emas. Maknanipun kok ali-aline anting-anting jenengan dikelopok ngendeledek kek tinggu nulis mboten. Ananging piwelingipun Allah menika prayogi tansah dipun eling-eling. Dumateng sinten? Dening sinten? Dening sedaya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih." Ya ayyuhalladzina amanu he. Ulah bali meneh. He, men orangan ngantuk. He, wong-wong kang padha iman. Ittaqullaha, takwa sira marang Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih kanthi ketakwaan ingkang sejati. Walalan ojo sepisan-pisan tamu tuna awakmu iku wani mati illa kajobo wa antum muslimun kanthi kahanan ngerungkepi agama Islam. Mengkuwigati nopo wong Islam ojo nganti ilang islami. Saya panjenengan iki tiyang Jawi utawa Madura utawa Sunda, Cina, Londo, mboten berduli. Ning menalika sampun madhep mantep ngerungkepi agami Islam, lila legawa dadi pendereke Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislaman ingkang cumondhok wonten jiwangga, jiwa lan raga. Kula panjenengan sedaya niki mboten pareng diicolake. Kudu tansah digun gundeli. Direwangi pecahing dodo putahing ludiro. Ora bakal mundur sejangkah mboten badhe nilarake akidah agama Islam. Diopaono, dipeksowo kaya ngapa, digelembu ana model apa wae, umat Islam mboten pareng kenggoh, mboten pareng goreh, mboten pareng rongeh, mboten pareng gampang kapilut kahanan kiwa lan tengen. Pak sampean di anak wedok ya, nek dirabi karo wong kafir ngono piye? Sugih gagah gedhe dhuwur pidekso. Nggih, gajine sesasi niku pun 4 digit. 4 digit ki pinten nggih? Patang digit niku pira ya? Semiliar. Semiliar sesasi kuwi dhuwit apa uwuh kuwi? Sebab enten wong niku ngantongi dhuwit 271 triliun. Niku dhuwit sak triliun nek ditoto ing Surabaya tekan Jakarta, Bali Surabaya melih atusan ewon lho niku. Niku nembe sak triliun lho niku. Dadi dhuwit sak triliun niku sak juta juta. Sak juta ping sak juta. Wujude kok ngopo Ustaz? Lah mbuh aku ya ora ngerti kok. Sak triliun iki kaya ngopo wujude? Lah ditoto ing Surabaya tekan Jakarta balik Surabaya melih niku atusan ewon iki. Mboten kena pedhot lho nggih. Nek wis ditoto njur dijupuk uang ya pedhot. Wa qauluhu sinebut wonten salebetipun tafsir Al-Qur'anul Azim. Yasanipun anggitanipun Imam Ibnu Katsir Abul Fida rahimahullah. Wa qauluhu lan dawuh pangandikane Allah Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awakmu iku aja sepisan-pisan mati kejaba kanthi kahanan ngrungkepi agama Islam. Ai maknane hafizu alal islami. Jaganen reksanen keislamanmu fi hali sihatikum wa salamatikum. Jaganen agama Islammu, jaganen kapitayan Islammu nalika awakmu sehat utawa nalika nembe lara. Litamu tu alai supaya awakmu mati ana sak dhuwure agama Islam. Mbuh waras, mbuh lara tetep tansah gegondelan kalih agami Islam. Akidah Islam ingkang leres lan lurus, ingkang murni bening cocok jumbuh kalih piwucalipun Allah Ta'ala wonten kitab suci Al-Quran. Akidah Islam ingkang murni bening resik merecet cocok kalih piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal karima qad ajra adatahu bikaramihi. Sebab wong sing loman iku, wong sing nyah-nyoh iku tansah jaga sifat lomane nganti dheweke mati. Annahu man asha ala syai'in mata alaih. Sapa wonge duwe pakulinan sakjroning uripe dheweke bakal mati kanthi kahanan gegondelan marang pakulinan iku mau. Nek wonten tiyang nom-noman utawa tuwean gadai pekareman hobi kasenengan iku mendem, Hobine napa? Mendem, Pak. Ngombe khamar. Niku biasane mati nggih kelelakan gendul. Nalika mendem. Nauzubillahi min dzalik. Nek hobine garong, dadi wong nyolong, biasane mati nggih digebuki wong nalika nembe nyolong. Jadi manungsa niku bakal sedo gumantung marang adat lupiyo pekareman kasenengan sing dilakoni duk nalika urip neng alam dunyo. Nek senenge pengajian, insya Allah dheweke yo bakal mati nalika pengajian. Seneng boten? Nggih mang mati nang. Nek seneng. Nek kula tak keri mawon. Innallaha ma'a sabirin. Allah iku tansah nyartani wong-wong kang sabar. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Niki dawuhipun Imam Ibnu Katsir sing horor melih. Wa man lan sapa wonge mata mati ala syai'in kanthi gegondelan marang sawijining perkara bu'isa alaihi. Dheweke uga bakal diuripake malih, ditangekake malih kanthi kahanan gegondelan marang perkara iku. Nek dheweke mati gegondelan karo akidah kekufuran, yo sok mben ditangekake kanthi kahanan dadi wong sing kafir. Nek dheweke mati kanthi kahanan muslim, yo sok mben ten akhirat diuripake malih kanthi kahanan dadi wong Islam. Nek dheweke niku mati gegondelan marang gendul ciyu, yo sok mben diuripake ning akhirat kanthi gendong dosa mendem ciyu. Fa iyadzan billahi min khilafi dzalik. Nauzubillahi min dzalik, saking sedaya akidah ingkang boten cocok, boten jumbuh kalih agami Islam. Nai kula panjenengan sedaya niki sedo boten kegondelan kalih isine Al-Qur'an lan dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Sok mben nek mati niku nggih diuripake melih, dibangkitkan kembali cocok dengan akidah yang dia bawa saat sedang mati. Sapa wonge mati kegondelan karo letong kebo sebab duwe kapitayan kapercayan letong iki njalari laris, jalari bebungah, jalari keselamatan, ya sumpen dheweke diuripake kanthi kahanan apa? Dadi pendereke letong. Naudzubillahi minal letong. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik, para nabi lan para rasul niku perkawis ingkang paling wigati ingkang tansah dipun gondeli inggih menika akidah Islam. Boten lilo, boten legowo anak-anak ini ku nopo minger keblate. Milo sedaya para nabi lan rasul niku saderengipun sedo semanten ugi tiang-tiang soleh saderengipun sedo maringi wasiat niku mesti wasiat niki. Wong Islam ojo nganti ilang islami. Okay. Ma ta'buduna min ba'di, wasiati para nabi. Anakku ngger, sesuk nek bapak mati kowe kuwi arep nyembah sapa ngoten niku. Iku wasiate para nabi. Nek wong jaman sakniki rak mboten. Ma taquluna min ba'di. Anakku ngger sesuk nek bapak mati kowe mangan apa? Ngoten niku. Sing luwih horor melih, anakku ngger, ma tak man taquluna min ba'di. Sesuk nek bapak mati kowe arep mangan sapa? Mangan sapa niku karepe napa? Nggih mangan bondone wong niku. Bondone sapa le arep mbok garong le ngoten. Nauzubillahi min dzalik. Semanten ugi Luqman Al-Hakim, sinten sing anu kenal kalih Luqman Al-Hakim niku asale saking desa pundi, cirine kepiye, wonten sing pirsa mboten? Kula caosi hadiah. Panitia le nyaosi kula mung lantaran mawon. Monggo. Mboten enten le tepang, monggo Pak. Monggo. Hitam keriting terus napa mleh? Lambene nyewewe. Nyewewe niku pripun nggih? Dumble. Dumble nggih. Terus napa mleh? Sampun. Sampai jare lali. Terus pundi? Oh sing tiga lali iki. Senadyan lali tetep kei hadiah. Kok abot ya iki sini apa to iki? Abot gindur-gindur iki. Ketoke niki gudir niki, Pak. Monggo. Pak sinten menika? Mbah Sarnoto. Masya Allah, saking pun di Mbah Sarnoto. Telatah ngemplak. Ngepreng. Ngapusi berarti nek ngepreng. Aku gur ngepreng kok. Ngeprek. Ngeprek. Ngepreh. Dibal. Matur nuwun saestu. Dados Luqman Al-Hakim niku piyantun ingkang sampun sepuh. Sampun sepuh. Terus piyambakipun negro. Ireng niku wong ya, Pak. Rambute keriting merentel nek disane pakake kaya napa niku duwet sing dikelumpukke. Pirsa duwet menen. Duwet niku napa? Ireng-ireng merentel. Dadi nek jenengan mikul duwet endas niku nggih niku rambute kaya ngoten niku. Merentel mlunter-mlunter. Terus napa niki lambenipun dum dumble kawandel ing ireng. Kandel pokoke lambene niku. Terus nuwun sewu, sukune pun menika peyok. Sukune peyok. Terus tiyang niku kuru ngeyoyet. Terus malih cendhek. Nggih. Pun niku nek pokoke nek disawang niku menungsa kaya ora ana regane ngoten niku. Saestu. Asalipun saking desa Kluthuk Desit, nek cara ngen kula ngarani Desit cedhak watu adoh ratu. Desane niku jenenge Noba. Desane jenenge napa? Noba niku wonten pedalaman benua Afrika. Sing mboten pitados mengke kula aturi maos kitab tafsir Ibnu Katsir wonten surat Luqman. Dan mriku disebutake sapa to sejatine menungsa sing diarani Luqman. Dheweke iku dudu nabi, dudu rasul ning kok jenenge diabadikan wonten kitab suci Al-Qur'an. Disawangane pun sarwa ora? Sarwa ora nyeni. Wis wong tuwek, ndumble ireng sikile peyok. Terus napa melih merentel rambuté negro. Nggih, ananging piyambake pun ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Nalika tesih gesang niku tansah nuturi putrane, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Hei, anakku, aja pisan-pisan kumawani tumindak syirik marang Allah taala. Inna syirka yakti tumindak syirik iku la dzulmun adzim. Pinangka dosa sing gedhe. Bapak-bapak, ibu-ibu, dados Islam niku maneka warna. Peranganipun wonten salat, wonten zakat, wonten siam, wonten jihad, wonten apa meneh zikir, wonten donga. Ananging ingkang paling wigati saking agami Islam niku rupa akidah. Kapitayan, kapercayan, keyakinan sing mapan wonten jiwangga kula panjenengan sedaya. Nek keyakinan niku rusak, boten cocok, boten jumbuh kalih piwulange agami Islam, keyakinan niki rusak, sedaya amal soleh kula panjenengan sedaya muspro, tapis tumpes tanpa sisa. Ngoten niku. Wassahabatu lan para sahabat kanu piyambakipun niku mbiyen mula yudafiuna tansah bela an aqidatihim marang aqidae, marang keyakinane lan kepercayaane. Senadyan diigiri-giri tombak, pedang, panah lan maneka warna sanjata sing dadi jalaran ilange nyawa, para sahabat niku mboten gigrik, mboten mundur sejangkah, napa melih mung diiming-imingi duit. Antawisipun sinten kathah kula sebat wonten mriki pinangka tepa palupi, pinangka tepa patuladan kagem kula lan panjenengan sedaya. Asmanipun Abu Jandal lan Abu Basir. Sinten? Abu Jandal ngagem R ngagem L nggih. Abu Jandal. Senes Abu Janda. Abu Janda Al Bollywoodi niku rak menungso wong ra cetha niku. Abu Jandal lan Abu Basir. Duk nalika Kanjeng Nabi niku nyetujoni nyarujui punapa ingkang dados isine perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian napa antawis isinipun menawi wonten tiyang Mekah niku negarane wong musyrikin rikala semanten bila Nabi didawi pindah saking Mekah tumuju Madinah. Dadi wong-wong Islam ten Madinah, tiang-tiang kafir Quraisy mapan wonten Mekah. Menawi wonten wong Mekah sing kepencut agama Islam, terus melarikan diri dari Mekah, pengen gabung umat Islam sing mapan wonten Madinah. Niki wong Mekah sing melayu ngungsi ten Madinah niki kudu dicekel dibalekke ten Mekah malih. Paham niki? Ning nek enten wong Islam sing ten Madinah kepencut marang agamane kafir Quraisy bali ten Mekah niku ora kena dikapak-kapak ki. Dadi sing rugi sinten umat Islam napa tiyang kafir Quraisy? Umat Islam nek ening wong kafir mlebu Islam pengin gabung kudu dicekel dibalekke malih. Ning nek ening wong Islam murtad mlayu rono ora kena dikapak-kapak ki. Rugi to nggih? Ning senadyan rugi Kanjeng Nabi nyarujuki iya sebab umat Islam nembe ringkih cacahe sithik. Lah nalika pun setuju ngoten niku Abu Jandal kalih Abu Basir sahabatipun Nabi sing nembe wonten Mekah melarikan diri saking Mekah tumuju Madinah lumampah melaku. Lah kula niku saking Mekah Madinah niku nitih bis 6 jam nggih. Ora kene Jakarta. Nggih to nggih? Nek lewat tol niku. Moko terarap niku mboten enten lampu merah. Delujur mawon isine mung padang pasir kalih jalan tol gedene Raja Mak. 6 jam, Pak. Tiang kalih niki melampah saking Mekah tumuju Madinah. Awake kebak tatu, tangane niku tese gebondo. Mang bayangke coba. Dalam keadaan tangan terikat. Melayu saka Mekah pengen pinanggih Kanjeng Nabi, pengen gabung kalih umat Islam, pengen diiculi tangane mlaku le menembus padang pasir ratusan kilometer. Teko niku Kanjeng Nabi, kula sowan paduka Kanjeng Nabi. Utusane kafir Quraisy ngendika ana rudda hadza aula sulha. Balekke wong iki nang Mekah, nek ora dibalekke wis ora sah perjanjian-perjanjian ngoten niku. Kanjeng Nabi dawuh ya wis kowe bali nyang nang Mekah kono. Para sahabat liyane do nangis. Waduh lah niku sedereke awake dhewe, awake kebak tatu, ngelak ngelih tangane ijik gebondo ajung dibalekke mele Kanjeng Nabi. Balekke ngoten niku. Ning napa Abu Jandal Abu Basir terus murtad, alah aku tiwas adoh-adoh rekoso tak rewangi totoan nyawa sowan Kanjeng Nabi malah gur dibalekke mele. Napa terus murtad? Wangsulanipun mbok boten, tetep sabar gegondelan marang akidah Islam ngadepi ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Satemah Allah maringi kekiatan dumateng umat Islam, Mekah saged ditaklukkan dening Kanjeng Nabi lan para sahabat. Ya niku nek awake dhewe nglakoni kaya Abu Jandal ngoten pripun dah liru. Nggih nyethithis awake dhewe niku. Mara kang omah melaku yang Masjid Al-Huda Kis Moyoso dalam keadaan dibondo mangkat pengajian. Lho kan mangkat pengajian ku dibondo. Aku iki mau ki ra entuk bojoku dibondo ning omah icul lah aku. Enten mboten lelakon ngono ki. Ora ono. Mula kita sampun gesang ten jaman ingkang sampun mardika. Jaman ingkang sampun minul ya aja gampang-gampang ninggalake akidah Islam. Para sahabat direwangi ngantek kaya ngono kuwi. Nomor kalih sahabat Yasir, kalih garwanipun asmanipun Sahabiyah, asmane Sumayyah. Nek sahabat niku kakung, nek Sahabiyah putri. Yasir kagungan garwa asmane Sumayyah. Kagungan putra asmane Ammar. Nggih, tiyang tiga niki dirangket, dikecrek, dibondo dening tiang-tiang kafir Quraisy, dipaksa balik murtad nyang agama nenek moyang. Nggih, gegandengan si Yasir niki mboten gelem, Sumayyah nggih mboten gelem, tetap kukuh bakuh kegondelan marang tali Allah taala. Kegondelan marang akidah Islam satemah sukunipun Yasir niku ditaleni dadung. sing tengen taleni dadung ditalek kita unta, sing kiwa taleni dadung talek kita unta, untane digesah niku siji ngalor siji ngidul, satemah awake Yasir niku suwek dadi loro. Naudzubillahi min dzalik. Terus Sumayyah garwane Yasir ditombak wadinipun. Kemaluannya ditombak sampai tembus. Terus kedua-duanya meninggal dunia. Amar putrane gandeng Ajrih niku mengucapkan kalimat kekufuran. Kanjeng Nabi niku mirsani saking katebihan, terus ngendika ngeten, sobron ya ala Yasir fa inna mau'idakal jannah. Sabarohe keluarga Yasir, janjine Allah marang awakmu iku rupa swarga. Dados Yasir kali Sumayyah niki kalebet sahabat ingkang dipun jamin mlebu swarga. Pitukane napa? Nyawa pitukane. Nggih. Kula nate ngaji dumateng Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili wonten Masjid Quba niku nyariosaken asyuhubiddin. Umat Islam niku kedah anggadai kecemburuan terhadap agama. Paribasan diobong mati ora bakal murtad saka agama Islam. Iku wong sing lantip, wong sing wicaksana. Trima lara diobong setengah jam utawa 15 menit terus mati, bar niku manggih rahayu yuwana slamet bagya mulya ten swarga sak lami-laminipun alhamdulillah. Tinimbang murtad slamet isa urip ning alam donya 30 taun maneh. Utawa 20 tahun, utawa 5 tahun, bar niku ireng gedeng dadi intipe geni neraka sak lami-laminipun. Tiyang ingkang lantip pilih rekoso sithik terus bagya langgeng, napa bagya sithik rekoso langgeng, pilih pundi? Pilih rekoso sithik. Saniki jenengan wong loro, sing siji macul sregep. Bendina macul mangkat esuk mulih sore deleweran. Ning dheweke yakin sesuk bakal nampa gaji. Sing iki alah-alah Kang, gek kowe iki ngopo urip nganti jungkel jempalek mbok kaya aku niki los. Kowe macul aku turu tepas-tepas ya to nongkrong ning ngebuk ngunceki pentil pelem ta. Ayo sekono lakonono nek kowe pengen leha-leha. Bareng akhir bulan sing macul tampa gaji 3 juta, sing leha-leha meringis. Wetenge lho aduh ngopo kowe ngelih aku lho tuku sego ora duwe duit lah aku guru ngunceki pentil pelem mbendina rekoso mboten rekoso nganti lambunge jebol naudzubillahi min zalik niku sanepan ingkang enteng. Mila pinangka umat Islam kita niki sampun yakin sak yakin-yakinipun mentok bilih Islam niki setunggalipun agami ingkang dipun jamin ditampi dening Allah. Wa man lan sapa wong yaptahi golek ghairal Islam sakliyane Islam dina pinangka agama fala yuqbala minhu ora bakal ditampa. Nggih, wa huwa lan dheweke fil akhirati ana ing akhirat minal khosirin kalebu golongane perangane wong-wong sing bangkrut. Semanten ugi cariyosipun Bilal bin Rabah, sampun kondang misuwur Bilal bin Rabah niki. Nggih, dheweke dicandhak, dicekel, dikelekarke wonten watu panas sak tengahing padang pasir. Bar dikelekarke niku klambine diculi, diintepi watu panas melih. Niku nek cara guys moyoso dinapakke ngoten niku. Dipepes, Pak. Basa Jawane digembrot. Niki watu panas. Nggih, ten tengah padang pasir. Mungko padang pasir niku panas niku saged ngantos kawan dosa derajat lho. Endhog niku diselehke ten watu. Niku iso mateng. Nggih. Niki watu Bilal dikelekarke ngeten klambine diculi dintepi watu ngeten. Mateng mboten? Mateng terkelupas kobong kulite. Nggih, meleleh. Naudzubillah min dzalik. Punapa ingkang dadi pangucape Bilal? Ahad, Ahad, Ahad. Allah Maha Tunggal. Aku mung manembah ngibadah pasrah bongkoan nyuwun pengayoman nyuwun rejeki nyuwun swarga keselamatan namung marang Allah Kang Maha Tunggal. Ahad, Ahad, Ahad. Ngoten niku. Awake dhewe napa aku nek mangkat pengajian tak gembrot lho kowe. Mboten enten. Paling digrendengi tok to nggih. Ampun dipikir, digrenengi tok dipikir. Lah kula sesuk nek mati le arep nguburke kula sapa? Aja mbok pikir. Wong dadi mayit kok lebay. Nek mati niku wis ora mikir, wis ora dipendem ya wis bene mambu ngono. Nggih napa mboten? Wong mayit kok mikir, wong mati ora obah, yen obah kanggo ngibadah kok medeni bocah. Dadi nek kowe urip mung arep medeni bocah ngono. Nek obah kanggo ngibadah kok medeni bocah ini. Bocah mbok wedeni rasalah apa-apa mbok wedeni. Yen urip golek duit wae nganti ra ketungkul ngaji. Ane ku cariyosipun sinten Bilal bin Rabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, salah jengipun kaula badhe ngaturaken janjane perkawis nopo ta Ustaz? Sing jalari manungsa niku minger kiblate. Berubah malih kapercayane keyakinane. Sing maune ngibadah marang Allah setya lan tuhu. Nyuwun rejeki dumateng Allah, mboten gunakake jimat. Jimat sumingkir pesugihan wegah. Dukun sori ye. Minggit kabeh. Napa malih? Papan-papan sing angker aku ora wedi los, ngoten. Kukuh bakuh keimanane. Ning kok iso malik grembyang. Dadi ra gelem salat, dadi ra gelem donga, manembah marang demit kayu watu lan sak piturutipun. Antawis sebabipun al-ghuluw fis salihin. Tiyang niku gebablasen anggone kormat marang wong-wong soleh. Kula ajeng taken, tiyang soleh niku dikormati napa mboten? Dikormati, diajeni, diregani. Ning nek gebablasen anggone ngormati wong-wong soleh niku dadi jalaran menungso gejlomprong wonten sak tengahipun akidah kekufuran, kekafiran, kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Nuh, surat napa? Surat Nuh ayatipun 23. Ayat pinten? 23. Wa qalu lan wong-wong kang kafir iku padha kandha, la tazarunna alihatakum. Prayoga awakmu aja ninggalake sesembahanmu. Wala tazarunna wadda wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Aja padha ninggalake wadda, aja ninggalake suwa, aja ninggalake yahus, aja ninggalake ya'uq, aja ninggalake nasr. Aja ninggalake sesembahanmu. Wadda, suwa, yahus, ya'uq, nasr niku dadi sesembahane tiang-tiang musyrikin. Nggih. Kala dipun sebut dening para ulama ingkang kondang misuwur jayeng bana panjenengan tingali pirsani waos disinaoni punapa ingkang dadi tafsir makna lan suraosipun ayat niki. Jenengan maos tafsir Ibnu Katsir pun sing akeh tersebar di mana-mana ditampa dening sedaya umat Islam. Tafsir Ibnu Katsir niku ditampa dening sedaya umat Islam. Mung masalahe ora diwaca ngoten niku. Nahnu qaumun la naqra wa idza qara'na la nafham. Aku iki masalahe. Awake dhewe iki sawijining kaum sing ora seneng maca, ora seneng sinau. Nek ana sing maca ora paham apa sing diwaca. Lah kuwi wis balak bebendu kabeh niku. Ngendikane para ulama, hadhihi asma'u rijali salihin min qaumi Nuh. Wada, suwa, yahus, ya'uq, nasr niki asmanipun piantun-piantun soleh ingkang gesang ten jamanipun Kanjeng Nabi Nuh. Nggih. Falamma halaku, nalika wong-wong kang soleh iki wis mati, auhasyaitanu ila qaumihim. Setan niku maringi wewisik. Maringi napa? Wewisik. Maringi bisikan. Maringi napa nek wong Jawa ngaran iki jenenge wangsit. Maringi wangsit ila qaumihim marang para manungsa marang kaume Nabi Nuh. An ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Para manungsa iki lho wong-wong soleh iki para wali sing do mati iki aja dilalekake. Kuwi nek nembe ngaji, nek nembe sembahyang, wene ana gambar wong-wong soleh pinangka pepe tepeling, aja mbok lalekake mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Wa sammau habi asmaihim, lan gambar-gambar iki diwenehi jeneng jumbuh cocok karo asmanipun tiyang soleh. Oh iki gambare Wada, iki gambare Yahus, gambare Yauk, gambare Nasr. Iki para wali, iki wong-wong sing saleh, ngoten niku. Walam tu'bad. Fafa'alu, terus ditindakake wangsite setan niku. Lho setan niku nek menehi wangsit niku lumantar ati. Mila awake dhewe nek mboten maca tafsir ngeten iki, nggih. Sok mbien kula mati ambak-ambak kula dikeki gambar ning masjid kene. Nggih, kira-kira lho ya. Wah, mbiyen Masjid Al-Hudai nate dirawuhi anu lho Ustaz Abu Laswat sing sarwa ireng kae. Pinangka pepeling saiki wonge wis mati, ayo digawe gambar ning masjid kene dienggo pepeling. Nggih. Iki gambare Abu Laswat, nek menungso ireng niku ora Abu Laswat nggih. Nek pitik ireng jenenge Cemani. Nek wedhus ireng jenenge Kendhit. Nek jarane ireng jenenge Gagak Rimang. Ngoten niku. Templekke gambare. Manusia pembuat gambar niku mboten nyembah gambare niku mboten, mung pinangka pepeling. Manusia pembuat gambar mati diwenehi wangsit dening setan, gambarmu ganti nang patung. Nek gambar kuwi cepet rusak. Patunge niku mboten disembah. Generasi pembuat patung mati diwangsiti, iki patunge wong-wong soleh ngibadah neng kono, ndonga neng ngisor patung, dongamu bakal mandi. Suwe neng suwe patung disembah. Ngoten niku. Walam tu'bad lan ora disembah hatta idza halaka ulaika wa nasiyal ilma ubidat. Nalika napa niku jenenge menungso pembuat patung niku pun do mati, anak putune dora tau ngaji, boten maca Quran, angen-angen sak maknane diparingi wangsit dening setan kongkon nyembah patung manut. Itu sejarah pertama kali kesyirikan terjadi di muka bumi, dan sejarah senantiasa berulang di setiap zaman dan generasi. Mula kula seneng ten masjid niki, nek saged nggih mboten sah pasang gambar, mboten sah pasang patung. Senadyan mboten disembah ning niku dadi jalaran. Ngoten nggih? Mila sebabipun tiyang niku kelangan islame, dheweke gebablasen anggone ngajeni marang wong-wong soleh. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. He umatku Islam, umat Islam kabeh, ojo gebablasen anggonmu ngalembono marang aku kaya dene wong-wong Nasara gebablasen ngaturake pangalembono marang Kanjeng Nabi Isa. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Aku kuwi mung titah sawantah. Mula kandakno Muhammad iku hambane Gusti Allah. Titahipun Gusti Allah. Boten pareng nyuwun ten kuburane Kanjeng Nabi. Boten pareng. Nyuwune dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kuburane Nabi men boten pareng dipun suwuni napa malih kuburane sing dudu Nabi. Wonten riwasane sipun Nabi niku rawuh. Seperangan sahabat niku padha jumeneng, padha ngadeg. Nabi nesu duka, ora sah ngadeg ngajeni aku. Lungguh no papanmu dhewe-dhewe. Sebab Nabi mboten remen napa jenenge sikap melampaui batas kala gebablasen anggone ngajeni wong soleh. Nanti sendale diambungi, tilas udute dinggo. Dinggo napa? Rebutan kula niku ningali enten ustad niku mlaku ngeten iki. Tilak napa nggih? Nggih. Tilase sikil tinggo mlaku pamane kula mlaku keng mriku ning tekan mriki nggih. Tegel sing kula idak niku diambungi kalih para jamaah niku. Dadi kula bar mlaku ngono, tilase sikil kula niku diambungi nggon tegel ini. Niku gebablasan mboten niku. Bablasan. Nabi rawuh para sahabat ngadeg dilarang, lungguh ora usah ngadeg. Ho niku Kanjeng Nabi. Niku piwucalipun Nabi. Napa ategesne awake dhewe mboten ngadeg, awake dhewe mboten tresna Nabi. Para sahabat niku manungsa ingkang paling tresna dumateng Kanjeng Nabi. Ning mboten ekstrim melampaui batas ngoten niku. Malah nuwun sewu wong tuane dhewe ora diajeni. Malah ustati diajeni dengan melampaui batas. Wonten hadis sanesipun Nabi ngendika iyyakum wal ghulu. Ngati-ati sira kabeh saka tumindak kebablasan ngajeni wong saleh. Inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Umat-umat zaman biyen kuwi cilaka binasa gejlomprong karena sifat napa? Kebablasan ngajeni wong sing saleh. Napa boleh nganti diyakini wah Pak Ustaz kaya iki weruh sadurunge winarah. Kula nate matur ngoten niku nate. Wong ki nek sregep ngaji dheweke bakal weruh sadurunge winarah. Liripun dos pun diusat. Lah kitab ini gundulan dek iso maca kok. Kitab gundul niku pirsa? Mboten enten fathae, mboten enten kasroe, mboten enten domae. Ning matane santri niku weruh ten mriku enten fathah. Weruh ten mriku niku enten kasroh. Senadyan kitabe gundul. Nek mboten ngaji, oh lha enti kok tok waca ora nek fathae. Oh, mripatmu ora weruh ning aku weruh. Niku ora weruh sadurunge winarah to. Mula do ngaji yo, mboten kok ateges weruh kejadian yang akan datang mboten enten. Manungsa ingkang mangertosi kedadosan ingkang badhe dumadi. Nggih. Kejaba nek kula kandha mengko sadurunge jam 10 mesti jamaah iki wis bubar. Ya nek kuwi iki ora weruh sadurunge winara. Nek kuwi berdasarkan adat lupiyo gitu. Engko sadurunge jam 1 mesti rata-rata do turu kabeh. Niku berdasarkan adat kebiasaan. Sebab kekufuran ingkang nomor kalih manungsa kelangan islame al-iqradu anid-din. Melengos saka piwulang agama Islam kaya dene sifatipun iblis. Wonten surat Al-Baqarah ayatipun 300 sekawan Allah Ta'ala dawuh illa iblisa. Nalika Allah ndawuhake para malaikat sujud dumateng Nabiullahi Adam, fasajadu sedaya sami sujud illa iblisa kajaba iblis aba wastakbara dheweke gemblung kumalungkung lan melengos wa kana minal kafirin. Mula iblis iku kalebu perangane wong-wong kafir. Sumanten ugi sinten kemawon manungsa midhanget dawuhipun Allah, midhanget dawuhipun Kanjeng Nabi ning melengos. Wah niki wong nek pun melengos berpaling dari agama Allah, la ya ta'allamuhu wa la ya'malu bih. Mboten gelem sinau agama babar blas, tur nggih mboten gelem ngamalke ajaran agama babar blas. Sakniki wong niku diarani Hindu kapan? Nek dheweke sinau agama Hindu, terus ngamalke ajaran agama Hindu, aku diarani wong Hindu sing tenanan. Nek wong Hindu ora tau sinau nang Hindu, ora tau ngajarke Hindu, ya ora tau nang pura mung nunut nguyuh. Nang masjid ya mung nunut. Dadi enten wong niku masjid Senin, Selasa, Rebo, Kamis niku 0000 blas ora tau ten masjid. Bareng Minggu karo Senin niku enten dicentang, keterangan nguyuh-nguyuh. Kudune keterangane rak salat, wudu ngoten nggih. Si fulan Senin ya dicentang. Selasa dicentang, nggih, lokasi masjid keterangan nguyuh menon. Dadi mung mampir nguyuh. Nek salat mboten nate, pengajian nggih mboten gelem. Niku sanepane kaya dene sifatipun iblis wa kana minal kafirin. Lah dheweke kelebu perangane wong-wong kang kufur. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik mila, kita niki kedah tansah sinau agami Islam. Semanten ugi maringi pawiyatan piwucal Islam dumateng putra wayah. Nek sekirane mboten saged mulang, nggih didaftarke wonten TPA, wonten madrasah, nggih, wonten pesantren. Ngoten niku sinambi didongaake, "Le, Bapak ora iso ngaji. Wis kebacut tuwa ning Bapak melu cahaya sunah terus, gondelan sepur mburi dhewe kae." Muga-muga kowe dadi bocah sing soleh ya le, gedhe dadi kiai, dadi ulama, iso misuwurake ngarumake asmane wong tuwa ning alam donya nganti tekan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngeten nggih? Lari-lari nggih kedah tansah dipun wucal, diajari piwulang agama Islam. Diajari wudu, diajari salat, ngoten niku. Supados kita saged kempal manunggal lenggah manyanggrah sesarengan wonten swarga langgeng. Allahumma amin. Wonten ayat sanesipun Allah Taala ngendika, "Wa man lan sapa wonge a'rada an dzikri." Tansah melengos, berpaling, mbuh ra weruh saka pepelingku, fa innalahu yakti, Allah bakal maringi kanggo dheweke ma'isyatan dzangka. Panguripan sing sarwa sempit, panguripan sing sarwa rekoso. Senadyan nyanding Mas Picis Raja Brana Redana Kencana garwa putra Wisma Turangga Kukila kabeh cumepak ning atine bunek judhek, akhire golek tampar ancik-ancik kursi jiret gulune, tinggal proses finishing mancal dingkle. Enten mboten wong keturahan bondo ning bunuh diri ini, enten mboten? Entek amek kurang golek. Tekorene ra wonge. Lah wong wis mati kok tekorene ya. Mati ya wis kono bablas gitu. Kosok wangsulipun wonten tiyang Islam niku ngelampahi panggesangan sarwa prasaja. Nggih, wayah esuk sarapane nggih mung edang putih. Nggih sekul sak lawuhipun. Lawe tepong kebu. Wayah ngaji nga ngaji, wayah sholat-sholat itu tabligh akbar cahaya sunan daftar disik dhewe urunan 5000 nyepur urunannya pinten tau niku? Kula nggih dereng nate melu urunan numpak sepur niku. Kula niku wau nggih melakukan burne sepur kula lak saking Solo wau Masjid Kismaya Soal Huda iki nek saka Solo arahe ngendi nggih tekan dalan ketemu sepur wah wis ngetutke sepur iki cetok tekan gone ya aku ngene. Soalnya ambu-ambune niku pun ketok. Oh, menungsane kae aku ngono. Kae paling ngerneng Kismayasa kae kula ngoten niku. Ngoten niku. Panggesangan sarwa prasaja, wayah ning sawah, rezeki dipun syukuri, wayah salat salat. Pengajian pengajian, ngupah diundhak ing ngelmi, gayuh wimbuhing kawruh, nyingkiri sedaya kapercayan, pangucap lan tumindak sirik. Mengkumi gati nopo ngerekso akidah lagi, njogo keimanan supados mboten longsor. Pari niku nek mboten dirabok, mboten diwatun nggih dirusak dening hama. Keimanan semanten niku Bapak Ibu sedaya. Iman tauhid sing tumempel wonten ati, jiwa lan raga kula panjenengan sedaya niki, nek mboten dirabok nganggo pengajian, suwe ning suwe dadi tipis. Nek imane tipis gampang kenggoh kepencut nggih napa melih sarwa melengos saking piwulang agama Islam niku nggih. Sifatipun tiang-tiang kafir dipun sebut wonten surat Al-Ahqaf. Surat menapa? Al-Ahqaf ayatipun 3. Walladzina kafaru lan wong-wong kang kafir iku amma undziru marang pepilingi Allah mu'ridun tansah melengos angger midanget ayat suci Al-Qur'an sak maknane dipun waos niku panas dodone angger-angger midanget hadis Kanjeng Nabi dipun wedharake niku abang kupinge nesu alah maca ayat kaya weruh-weruh swarga ngono tak iruh ganjaran ki rupane apa abang apa ijo. Aku orang ibadah rapopo dadi intipin neraka ya tak lakonane. Na'udzubillah min kuping kula niku pun krungu tembung ngoten niku, Pak. Kula nggih mung kendel wae. Ya semoga-moga Gusti Allah minangkani nyembadani apa sing dadi penjalukmu dadi intipe geni neraka. Kula mung batin ngoten tok. Iya, iya. Sumbara mumpung iki iso ngomong lambemu aku. Sebab sok benek mati sing bosok dhisik dhewe napa? Lambene ngono gagah pidekso sumbare kaya wani ndilat wesi abang kei mencret ya tulung-tulung nggih napa mboten diparingi lara mencret tobat ampun ampun ngono kok arep dadi intipe geni neraka. Ampun ngoten niku, aja kekendelen to. Nggih, langap-langap waton ngucap mboten nganggo dipi pikir. Asmuni asal muni. Menek ketanggor tenan ora kujur. Enten lho. Jamaah kula niku ten wewengkon kidul. Mboten mung nyumbari wong Islam, enten wong adan gawake hari to. Kowe adan bengok-bengok kena ning suarane aja mlebu omahku. Kabele towane kula dibacok. Anggo arit. Anggere ning cahadan diseneni dipisui ngoten iki. Kanthi kersane Allah Subhanahu wa taala gerah. Nggih. Niku lurah niku. Alhamdulillah Pak Lurah niku kersa pengajian. Alhamdulillah. Lurah sing niku diparingi gerah. Tumor otak. Tumor otak. Dioperasi, Mas. Dibedah sirahe niku. Dibedahne nganggo lading. Nggo pisau bisturi jenenge. Pak dokter ahli bedah sing ngerti. Lah pisau niku nek pun mentok batok kepala niki ra atos to nggih. Niki atos mboten niki. Ora percaya nang jeblas ki tembok mriki. Niku nek nganggo lading ora tedas, niku kudu nganggo napa? Nganggo graji. Graji mesin niku ora senso kae. Di senso ya brodol. Nganggo graji ning cilik ning ngoten niku. Sing graji sinten Pak Dokter. Jadi Pak Dokter niku ya ahlinya senso ya. Ahli bedah, ahli graji. Ning sing digraji niku bathoke menungso niki. Niku nek ngantuk les ngoten bablas ya. Otake mabrut. Mula ora kena ngan ngantuk. Agek entuk ngraji separuh sik ya Pakde tak tinggal salat sik. Ayo mati no. Getihe selak godras-godras ditinggal salat. Mila Pak Dokter pareng ninggalake salat nalika nembe ngoperasi pasien. Lah mriki nek pun rampung nembe dikondok salatipun. Cekakipun carios operasinipun kasil. Mbah Lurah niki pinaringan sehat seger waras. Sak niki paling sregep tindak masjid. Sak desa niku dereng tau ana kurban sapi. Mbah Lurah sing pertama kali kurban sapi. Pemecah rekor niku. Iso didaftarke ten MURI. Nggih, pemecah rekor sak desa mriku. Nganti wong desa, wah kene udan iwak padahal sapi siji ditumpuk wong akeh. Ngono kuwi udan iwak. Mergo ora tau kambon iwak niku. Lah niku wong sing bejo kemayangan, geting marang Allah ning Allah tasih welas asih maringi hidayah. Lah cilakane nek awake dhewe nganti mati mboten diwelasi dening Allah Subhanahu wa taala. Mati kanthi kahanan geting, melengos sarwa sumingkir sarwa mangkel marang ajaran agama Islam. Kamangka KTP-ne ya Islam. Mboten nonton guna paedahe KTP. Agamu apa? Islam ya Allah. Buktine KTP gua ra kanggo. KTP Islam niku mapane wonten jiwa lan roh raga. Nindakke rukun Islam meyakini metadosi apa sing dadi rukun iman apa ora? Mboten wong kula tansah mlengos. Nggih. Mboten dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila mas-mas, Mbak Yu, adik, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah dhewe sampun purun ngaji. Ning kadang kala so enten ayat sing ora cocok karo kekarepane ati. Anggere pamane jenengan wis sregep ngaji yoan. Ning ya ejik doyan riba upama nggih. Wong upama iki kena bali senadyan wonge teko rene. Mangkat ngaji ning ejik doyan mangan bondo riba. Niku anggere krungu ayat riba diwacake mangkel atine. Wah, pengajiane ora asik, sesuk aku golek pengajian liyane. Ngati-ati. Saiki melengos saka ayat siji. Ning nek ora gelem tobat suwe-suwe gething marang sekabehi isi kitab suci Al-Qur'an. Ngatos-atos nggih. Nek awake dhewe dereng saged nindakake nggih, ngatah-ngatahaken istighfar kemawon. Aja gething karo dawuh Allah taala. Aja mangkel karo isine kitab suci Al-Qur'an. Sing nomor 3 ittiba'us syubhati wasyahawat. Ngetotake syubhat, ngetotake syahwat. Subuhat niku napa sedaya teori agama sing kleru ning ketoke bener. Contone bodho dhisik bareng ditakoni jari telepon Gusti Allah. Nah, niku subuhat. Lha niku pengikuti enten apa mboten? Enten teko rene ra wonge. Nah, mang tobat nek teko rene. Nggih. Isoi-isoi telpon Gusti Allah. Nanti aneng sing komen, mbak aku njaluk nomere ngono ban. Na'udzubillah min dzalik. Ngono ki yo enek sing melu gumun aku ya. Gumun setahun jembleng serendeng. Sebab napa? Mengikuti subuhat karena kejahilan, bodoh. Mboten ngerti akidah Islam ingkang bening. Pepatah Arab ngendikake nek sampeyan niku ndadekake kirik dadi penunjuk jalan. Barang siapa menjadikan anjing sebagai penunjuk jalan, maka dia tidak akan pernah menggiring kecuali menuju kepada bangkai. Sopo ndadekake kirik dadi penuntun dalane mesti digiring tumuju batang. Ning sapa ndadekake lebah dadi penuntun dalane mesti digiring tumuju kembang utawa madu. Pilih tawon apa kirik? Ngono ki nek ana ing sate jamu kadang ya anu lho jik penasaran. Wah, jane aku ki ngerti haram ni kok penasaran ya jane rasane piye to? Jane wonge ya anu ki enake marai semegri ngono. Kok kira-kira tak nyoba pisan gek salat tobat ngono apa ya ngono. Niku wewisi ing setan. Nek wis gejlomprong sithik lho arep metu wis angel, Pak. Wah, ku arep nyoba sithik ngur bar kuwi arep mundur. Nek wis nyebul niku geret ado, angel lek arep bali. Nggih, mula ketah ngati-ati saking subuhat, saking syahwat niki. Nggih. Aro cah-cah nom barang niku anggere nongkrong pinggir jalan ning cah wedok liwat dipetheti. Dising soti, wih anak iwang dudu manuk dul, wih rumah samu menung soki nek duwe watak codot ya ngono kuwi. Codot ndase ireng ning. Ati-ati, saiki mung metheti nying soti, suwe ning suwe. Ning sakniki kathah kasus LKMD ya. Londo kok mung ndasi. Nek jaman biyen nggih, jaman Orde Baru, metheti nying soti niku ten ngebuk. Sakniki nying soti lewat HP saged mboten? Saged fitwit ngoten niku. Kula niku dek ben tau ajar sing sok digetak oleh Mbah Kakung kula. Ora singsot, ora sopan ngoten niku. Mula tekan sepriki kula singsot ora tau muni. Gagal, disentak sik kok gila. Nggih, dadi kaya trauma ngoten karo singsot niku. Dadi kula mboten tau nyingsot wong wedok ora iso singsot tak kula. Ngoten niku. Kalebet napa niki ittiba usyubhat wa syahwat niku alistihza biddin. Seneng guyonan ndadekake ayat-ayat Allah dadi bahan guyonan. Niku mboten pareng. Allah Ta'ala dawuh la in sa'altahum. Menawa sira takon marang wong-wong sing tumindak syirik iku. La yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kula niku ngucap ngeten iki mung guyon kalih dolanan kok. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Wangsulana Muhammad, apa marang Allah, marang ayate, marang rasule kuwi-kuwi ndadekake bahan geguyonan? La ta'tadiru, rasah njaluk ngapura. Qad kafartum ba'da imanikum, sebab awakmu wis kufur sakwise iman. Nggih, kelebu nuwun sewu ngece marang piwulang agama Islam. Enten mbak-mbak ibu-ibu nganggo jilbab, nggih nganggo cadar, seluruh ulama sepakat cadar itu syariat Islam. Ning para ulama benten pamanggih cadar niku wajib napa sunnah. Ning sepakat sedaya para ulama, cadar itu bagian dari ajaran agama Islam. Dipoyoki jare kaya ninja, kaya gendruwo. Niku mboten pareng, Pak. Dosa gede niku, sirikan gede tumrape umat Islam. Ngece, ngenyek, dumateng paugeran ingkang sampun tinulis sinerat wonten kitab suci Al-Qur'an lan didhawuhake dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ndadak poso nyiksa raga mbok pilih mangane enak kok urip kongkon mangan kok malah ngelih. Niku nggih nuwun sewu, ngece, menghina ajaran agama Islam. Niku ndadekake menungso kelangan islame. Ane wong jenggotan dilokke kaya mbek. Dilokke kaya mbek. Kula niku duwe kanca, blas ora tau ngaji, kanca sekolah biyen. Suwe mboten ketemu to. Barang ketemu, wah kowe kok saiki metu jenggote dilus-lus niki. Wah sesuk cepak Idul Adha dibeleh no iki ngono kuwi. Aku gur mbatin menungso ndong aku ngono. Nggih napa mboten? Ha mangkel e kula, sakniki nek jenengan di demok-demok raine apa ora nesu? Nggih. Ya karo kanca ya kanca ning nek pun nek sing digunakake guyonan niku pun syariate Kanjeng Nabi niku mboten prayo. Mboten prayo. Ki sedaya Nabi lan Rasul, sedaya para sahabat niku manjangake jenggote. Dadi awake dhewe niku nginggo jenggot mboten krana nuruti napa? Nuruti gaya-gayaan mboten. Niku krana awake dhewe tresna marang sedaya Nabi, sedaya para sahabat, mula awake dhewe berusaha meniru, ampun didadekke bahan guyonan. Sing nomor sekawan, hubud dunya, mendem legine donya. Nabi ngendika badiru bil a'mali fitanan, enggal-enggalo nindakake ngamal soleh sebab bakal tumeka sawijining fitnah kakita ilailil mudlim kaya cuwilan wengi sing peteng. Nggih, wayah sore iman, wayah esuk wis malih dadi wong kafir. Wayah esuk iman, sore ini dadi kafir, wayah sore iman esuk dadi kafir. Sebab napa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ngedol agamane dijolke kadonyan sing setitik. Sing pungkasan kula cepetke atasyabuhu bil kufar. Madan-madani wong kafir. Nindakake setunggal pangucap kepercayaan utawa tumindak yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Contoh wong Islam niku mboten pareng nganggo topi sinter kelas. Niku topine wong Nasoro, awake dhewe mboten pareng. Lah gur sak gombal apa gek kekufuran ki mapane ning nggon gombal iki mboten. Kekufuran mapane teng nggon ati. Ning senadyan atine durung kafir nek tumindake niru-niru wong kafir suwe ning suwe atine iso keseret dadi wong kafir. Nabi ngendika man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa wonge madan-madani sawijining kaum dheweke kelebu perangane kaum iku mau. Mekaten lan semanten Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, e wontene contone tasahbubil kufar niku perayaan tahun baru, Natal bersama, kozak, pirsa kozak mencukur rambut sebagian, memanjangkan sebagian. Niku nek kozak tok makruh, ning nek modal kozake niku madan-madani wong kafir malih dadi haram. Gek niki tesih enten hadiah cacah 3 kula aturi nyebutake. Sing enten mriki mawon. Sing enten dhuwur nek diuncake nggih mboten sopan nggih. Sing enten mriki napa niku al-fadlul lil mubtadiin kautaman duweke wong sing dhisik. Panjenengan sebutake asmanipun tiang-tiang soleh ten jamane Nabi Nuh terus digawe patung. Monggo Mas cilik, adik cilik. Mas sinten asmane? Mas Bintang, kelas pinten Mas Bintang? 9 SMP, 9 itu berarti kelas 3 SMP Ustaz. Oh, monggo Mas Bintang. Saking pundi Mas Bintang? Rumahnya mana? Sempol. Sempol ayam napa? Sempol daging. Pitakenan ingkang angka kalih. Pitakenan angka kalih napa nggih? Kula wau cerita napa? Contoh setunggal mawon sahabat yang mati-matian mempertahankan keislamannya. Jenengan, Pak. Sinten? Yasir dan Sumayyah leres. Malih wau mriku enten sing ngacuk. Monggo Mas, jenengan. Abu Jandal leres. Pak sinten iki? Pak Yono, saking pundi Pak Yono? Kali Jambe, Sragen. Oh, Sragen. Niku Mas? Hah? Akmal. Akmal, dari mana Mas Akmal? Gelonggong. Gelonggong. Gelonggong sapi. Monggo Mas Akmal. Kelas pinten Mas Akmal? Hah? Oh, lulus SMA. Ajeng mondok melih napa kuliah napa ajeng rabi? Nggih napa mawon cita-citane sauger apik kula dongake muga-muga lulus Raharjo. Amin ya rabbal alamin. Mekaten lan semanten wonten lepatipun atur nyun pangapunten. Wallahu taala alam biswab lan ampun kesupen nggih. Tanggal 1 Juni dinten Sabtu malam Ahad ngangsu kawruh badhe ngawontenaken tablik akbar wonten Masjid Agung Karanganyar. Kawiwitan maghrib dumugi pari purnama. Monggo sami dirawi lan digethok tularake. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.